Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الدين، عزني وعزكم الله جميعا، والحمد لله kita telah menyelesaikan pada pembahasan yang terakhir tentang bab ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Dan telah kita sebutkan bahwasanya hukum membasuh kedua kaki ketika berwudu adalah wajib atau rukun di antara rukun-rukun al-wudu. Wa annahu la yasihu illa biha, dan tidak sah wudu tersebut kecuali dengan amalan ini, membasuh kedua kaki. Dan ini adalah ijma' dari ahlul ilm, kesepakatan dari ahlul ilm dengan dalil-dalil yang telah disebutkan di dalam pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kita telah sebutkan juga faidah tentang makna yang sahih dari al-ka'bain, yang disebutkan dari jumhur al-mufassirin, jumhur al-fuqaha, jumhur ahlul hadith, jumhur ahlul lughah. Mereka bersepakat menyebutkan makna ka'bain adalah kedua mata kaki yang ma'ruf, yang kita kenal, yaitu tulang yang menonjol, kedua tulang yang menonjol di antara sambungan mafsal as-saq wal qadam. Ya, ini yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya di sana ada ta'ifah yang menyelisihinya, yaitu ta'ifah Asy'iah Rafidah. Mereka memiliki pendapat tentang makna ka'bain ini, yaitu tulang yang berada di atas telapak kaki yang menonjol, satu tulang. Dan ini menyelisih dari kesepakatan ahlul ilm, dan juga khilafuhum la yu'tabar, perbedaan pendapat mereka di dalam permasalahan ini dan juga permasalahan yang lainnya. Fi abwab ad-din khilafuhum la yu'tabar. Tidak dianggap perbedaan dan perselisihan mereka. Ya, disebutkan sebagaimana yang kita telah jelaskan mimba dzikrul ilm. Kemudian di antara masalah yang telah kita ambil bahwa kedua mata kaki tersebut termasuk dari yang wajib untuk dibasuh. Tidak boleh kita tinggalkan. sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Kemudian juga diantara yang telah kita jelaskan bahwasanya makna wa arjulakum ilal ka'bain, ila di sini bermakna ma'a. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ma'a, bersama al-ka'bain, dengan kedua mata kaki. Walhamdulillah telah kita selesaikan seluruh masail yang roisi ya, masail-masail yang inti dan pokok dari permasalahan wudu, dari niat sampai ke mencuci kedua kaki. Selesai walhamdulillah dengan ahkam-ahkam dan masail yang terkait di dalamnya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yang membahas tentang masail yang terkait di luar dari inti dari al-wudu. Nah, pembahasan yang berada di luar dari wudu. Sebelum kita masuk di pembahasan yang baru, di sini kita simpulkan faedah yang telah kita dapatkan dari beberapa masalah yang telah kita lewati. Faedah tentang perselisihan Syiah dalam masail al-wudu, beberapa masail al-wudu. Kita simpulkan di sini dengan beberapa kalimat. Natalakhas min hadha ad-dars fi masail sifatil wudu allati qad marrat bina wa hiya anna syi'ata tukhalifu al-muslimin fi mas'alati ar-rijl ala thalathati masail. Anna syi'ata tukhalifu al-muslimina fi mas'alati ar-rijl atau ar-rijli ala thalathatil masail. Kelompok Syiah, mereka menyelisihi kaum muslimin di dalam pembahasan kaki. Ya, di situ antum bisa beri tanda kurung kaki. Yang dimaksud kaki di situ yaitu kaki yang dalam pembahasan wudu. Mereka menyelisihi kaum muslimin dalam tiga permasalahan. Ya, ini talkhis yang kita buat dari beberapa masalah yang telah kita lewati. Kita akan sebutkan satu persatu. Al-ula, yang pertama. Anna syi'ata la yarawna al-masha al-khuffi. Anna syi'ata la yarawna al-masha al-khuffi. Wa kadhalika al-khawarij. Ta'ifah syi'ah ini, mereka tidak memiliki pendapat bolehnya mengusap di atas al-khuff. Dan juga ta'ifah dari khawarij. Mereka menafikan seluruh adillah yang terkait dalam permasalahan mengusap di atas khuf, ya, khuf yang telah kita jelaskan dengan berbagai bentuk jenisnya, intinya yang menutupi kedua mata kaki, khuf, sepatu dan yang semisalnya. Mereka tidak memiliki pendapat ini dan mereka menafikan seluruh adillah yang warid, sabit dalam permasalahan ini. Wa ammal ijma'ul muslimin ala jawaz wa masru'iyyati al-mas'i 'ala al-khuffain. Wa amma ijma'ul muslimin 'ala jawaz wa masru'iyyati al-mas'i 'ala al-khuffain. Adapun ijma', kesepakatan dari kaum muslimin bahwasanya mengusap di atas khuff ini diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Lil adillah al-mutawatirah fiha. Dari berdasarkan dalil-dalil yang mutawatir dalam pembahasan ini. Tapi ini yang pertama. Ya, mereka tidak memiliki pendapat tentang mengusap di atas al-khuf. Al-thaniyah, yang kedua. Anna madhhab asy-syi'ah qalu bi wujubi mashir rijlain wa laysa ghuslihima. Anna madhhab asy-syi'ah qalu bi wujubi mashir rijlaini walaysa ghuslihima atau walaysa ghusluhuma. Nah, mereka berpendapat, Syiah berpendapat bahwasanya yang wajib dilakukan untuk kaki ketika berwudu ini diusap. Tadi khuf ya. Kalau ini sekarang kita membahas kakinya. Dan khuf termasuk dari pembahasan yang terkait dengan ar-rijl, kaki. Mereka berpendapat bahwasanya yang wajib adalah mengusap kaki, bukan membasuhnya. Mengusap kaki, bukan membasuhnya. Wa ammal muslimun faqad ajma'u ala wujubil ghusli ar-rijlain. Wa ammal muslimun faqad ajma'u ala wujubi ghusli ar-rijlain. Adapun kaum muslimin, mereka telah bersepakat, ya, bahkan telah kita sebutkan adillah-adillahnya tentang wajibnya membasuh kedua kaki. Faqad amara Allah taala bil ghusli wa laysa lil mashi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 dengan perintah membasuh atau mencuci, bukan dengan mengusap. Ya, ini dalil yang disepakati oleh kaum muslimin. Bahkan telah kita jelaskan datang riwayat dari Abdullah bin Abbas ketika dibacakan ayat ini, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Mujahid bin Jabr, seorang ulama, ya, bahkan kibarul ulama fi ilmu tafsir, Mujahid bin Jabr seorang tabi'in rahimallahu taala, beliau membacakan ayat ini kepada Abdullah bin Abbas, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, sampai di akhir ayat. Cuma ketika berhenti di ilal ka'bain, Abdullah bin Abbas menjelaskan annal ma'tufah raja'at ilal ghusli. Ya, al ma'tufah raja'at ilal ghusli. Yang dimaksud dari wa arjulakum ini kembalinya ke al ghusl, yaitu membasuh, bukan al masah. Nah, ini bisa mendapati di pembahasan nahwu. Ini yang kedua dari kesimpulan yang telah kita lewati. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah, anna syi'ata ikhtalafu ma'al muslimin fi ma'na al-ka'bain. Anna syi'ata ikhtalafu ma'al muslimin fi ma'na al-ka'bain kama taqaddama dzikruh. Ya, kaum syi'ah mereka berselisih, memiliki pendapat yang berbeda dari kaum muslimin tentang makna al-ka'bain, sebagaimana telah kita lewati penjelasannya. Apa yang mereka sebutkan? Qalu al-ka'bain huma al-'azman an-nati'ani fi dhahril qadamain. Qalu al-ka'bain huma al-'azmani, pakai dha, al-'azm, tulang, an-nati'ani, pakai ta, fi dhahril qadamain. Ya, mereka berkata bahwasanya makna ka'bain adalah tulang yang menonjol di telapak kaki. Jadi setiap satu kaki memiliki satu ka'b. Dua kaki, dua ka'b. Ya. Ini yang dimaksud adalah ini. Telah kita contohkan kemarin, ya. Tulang yang menonjol ini bagi mereka adalah al-ka'b. Wa ammal muslimun faqad ajma'u ala anna ma'na al-ka'bain huma al-'azmani an-nati'an 'inda mafsal al-qadam was-saq. Kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya makna ka'bain tulang, dua tulang yang menonjol yang terletak di antara sambungan betis dan telapak kaki. Kesimpulan ini antum bisa lihat di Majmu' Syarh al-Muhadzab lin-Nawawi jilid 1 halaman 422, kemudian tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang menjelaskan tentang tafsir dari ayat ini, antum bisa rujuk di sana dengan sedikit perubahan tanpa merubah makna. Nah, kita masuk ke bab baru dari kitab. Qal musannif hafidhullah ta'ala, babul wudu'i maratan au maratain au thalathan. Bab berwudu sebanyak bilangan satu kali, dua kali, ataupun tiga kali. Yang dimaksud di sini yaitu mengulang bilangan ketika membasuh ataupun mengusap. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala tawaddu'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maratan maratan, rawahu al-Bukhari. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebanyak satu kali. Ya. Jadi mengusap wajah atau membasuh wajah satu kali, mencuci tangan satu kali, tangan kanan, tangan kiri satu kali, mengusap satu kali rambut dan telinga, kemudian diakhiri membasuh kedua kaki sebanyak satu kali, bilangan tunggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Rawahu Abu Dawud bi sanadin hasan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebanyak bilangan dua kali. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Qala wa hadits Utsman al-mutaqaddim, hadis Utsman yang telah dilewati. Tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, muttafaqun alaihi. Rasulullah berwudu dengan bilangan tiga kali basuhan. Muttafaqun alaihi. Wa hadits Amr ibn Shu'aib. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود وسنده حسن. حديث diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa ini ayahnya? Ada yang tahu? Ayah dari Amr bin Shu'aib dan juga kakeknya. Siapa? Ayahnya adalah Muhammad. Ya, ayahnya Muhammad. An abihi yaitu Muhammad. Kemudian an jaddih yaitu Abdullah. Abdullah. Sudah mulai tertebak siapa ini? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Amr ini salah satu dari cicitnya sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau termasuk dari salah satu tabi'in yang berada di tabaqah yang ketiga, dan beliau berada di tengah. Jadi ada tabaqah itu ada 10, yang ke-1 para sahabat, yang kedua tabi'in, yang kedua tabi'in, kemudian dipecah menjadi 3. Ada tabaqat al-kubra, ada al-wusta, ada as-sughra. Ya. Jadi 10, ada 10 tabaqat. Ini antum dapatin nanti di pelajaran mustalahul hadis. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya di suatu saat nanti. Jadi ada 10 tabaqat. Para sahabat terletak di tabaqat yang pertama. Kemudian tabaqat yang kedua dibagi menjadi 3. Tabaqat kubra, wusta, dan sughra. Kemudian diteruskan tabaqat yang ke-3 sampai 6. Yang ke-4 ya. Ini setelahnya, dibilangannya setelahnya, kemudian sampai yang ke-10. Nanti bisa dilihat lagi, dimurojah lagi. Nah, beliau ini terletak di al-wusta, yang tengah. Beliau berkata bahwasanya ini jamak. Datang beberapa orang Badui, Arab itu Badui, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang fikih dari masalah ibadah al-wudu. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada mereka wudu dengan bilangan sebanyak 3 kali, 3 kali. Ketika sudah selesai, thumma qal. Ketika sudah selesai, beliau bersabda, hadzal wudu, inilah wudu yang benar, atau inilah wudu yang sahih. Faman zada ala hadza, barang siapa yang melebihi dari bilangan ini, bilangan 3 yang dimaksud, barang siapa yang melebihinya, faqad asaa, dia telah berbuat kejelekan, wa dzalama, dan berbuat kezaliman. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, sanadnya hasan. Qala ajma'al ulama 'ala jawazil wudu'i marratan wahidatan aw marratain aw thalath aw thalathan. Telah disepakati oleh ahlul ilm, oleh para ulama, bahwasanya diperbolehkan wudu dengan bilangan 1 kali 1 kali, atau 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Nah, nanti akan dibahas permasalahan jika melebihi dari bilangan ini. Jadi boleh, dari sini kita bisa mengambil faedah dari beberapa dalil ini, bahwasanya kita boleh berwudu dengan bilangan 1 kali. Ketika misalkan dalam keadaan hajah yang membawa kita untuk terburu-buru bersegera, kita ambil wudu cepat-cepat, kemudian bilangannya 1, 1, 1, ganjil semua, tunggal semua, ini sah dan diperbolehkan sebagaimana disebutkan di sini ijma ahlul ilm. Kemudian 2 ataupun 3. Yang wajib 1, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, yang keempat dan yang seterusnya tidak diperbolehkan. Qal musannif mas'alatun idza zada 'ala thalath. Ini permasalahan tentang jika seorang itu berwudu melebihi dari 3 bilangan. Tayyib. Dhahabat ta'ifatun min ahlil ilmi ila karahiyyati dhalik. Daliluhum hadithul babi an Amr ibn Shu'aym an abihi an jaddih. Wahum Ahmadu wa Ishaqu wa ibnul Mundhiri. Pendapat diantara ta'ifah, kelompok dari ahlul ilm, ini pendapat yang pertama. Mereka berpendapat bahwasanya jika melebihi dari bilangan 3 bilangan, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apa makna dari makruh? Makruh yang dimasukkan di sini yaitu makruh. Makruh ketika dikerjakan tidak disukai, kemudian ketika ditinggalkan dicintai. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq dan Ibnu Mundhir. Namun di sini ada yang menyebutkan Imam Ahmad yang dimaksud dengan makruh di sini yaitu muharram. Wadhahab Syafi'i wa ghairihi ila jawazi dhalik. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya boleh melebihi dari 3 bilangan. War rajih, pendapat yang rajih yang benar, ma dhahaba ilaihi Ahmad wa Ishaq ibn al-Mundhir fi karahiyyati dhalik li hadithil bab. Pendapat yang rajih bahwasanya masalah ini hukumnya makruh sebagaimana dalil yang disebutkan dalam bab ini. Tayib, di sini kita sebutkan dulu tentang pendapatnya Imam Ahmad dan lafadz yang beliau sebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 38. Qala Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma la tajuzu ziyadah ala thalath. Tidak diperbolehkan melebihi basuhan dari bilangan 3 kali. Wa qala Ibn al-Mubarak, Abdullah Ibn al-Mubarak, la amana ayya sama. Aku tidak bisa menjamin dia tidak mendapatkan dosa jika melebihi tiga bilangan. Wa qala Syafi'i, la uhibbu an yazida al-mutawaddi' ala thalath, fa in zada lam akrahhu. Imam Syafi'i berkata bahwasanya aku tidak menyukai seorang yang wudu itu melebihi dari tiga bilangan. Jika dia melebihinya, maka aku tidak menyukainya. Ai lam uharrimhu, aku tidak mengharamkannya. Aku tidak mengharamkannya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i yang sahih. Namun di sini disebutkan boleh ya, sama, tidak berlawanan. Baik. Jadi kesimpulannya makruh ya. Kesimpulannya dari permasalahan ini, jika melebihi dari bilangan tiga, makruh. Faidah ma'na qawluhu asa'a wa zalama fi hadithi Abdullah bin Amr. Nanti anak perlu murojaah lagi, apakah makruh ini muharram? Yang anda dapatkan dari pendapatnya Imam Ahmad, muharram. La tajuzu ziyada ala thalath. Nanti bisa diulangi lagi. Melebihi dari tiga, dengan sengaja ya, dengan sengaja. Adapun tidak sengaja, ya nanti akan ada pembahasan ya, insyaAllah. Dengan tidak sengaja ataupun lupa, ya, inilah pembahasannya. Dengan sengaja. Faidah ma'na qawluhu asa'a wa zalama fi hadithi Abdullah bin Amr. Aqwalun. Ya, tentang makna dari asa'a wa zalama. Ini ada beberapa qawl, pendapat. Al-awwal anna al-isa'ata fi naqsi wa dhulmi fi ziyadah. Awwa dhulma fi ziyadah. Isa'ah ketika kurang dari tiga. Wa dhulm ketika melebihi dari tiga. Ini pendapat yang pertama. Al-thani, pendapat yang kedua, aqsuh. Kebalikannya. Ini hanya sekedar memahami dari makna asa'a wa zalama. Al-thalith, asa'a wa zalama fi naqsi wa asa'a wa zalama fi ziyadah. Nah ini dua-duanya, pendapat yang ketiga. Telah berbuat kejelekan dan kezaliman ketika dia kurang dari tiga maupun lebih dari tiga. Ar-rabi, asa'a wa zalama fi ziyadah duna naqsi wa hadha wa huwa as-shawab. Ya, pendapat yang keempat menyebutkan asa'a wa zalama ay fi ziyadah. Dia telah berbuat kejelekan, kezaliman, yaitu di bilangan yang tambahan dari tiga. Duna naqsi, bukan yang kurang dari tiga. Wa huwa shawab. Ini pendapat yang benar. Li'anna lafdata man zada aw naqasa fil hadith anna al-mahfudha minha faman zada. Wa lafdah aw naqasa syadzah. Syadzah biha Abu Awanah. Wa khalafa jam'an lam yadhkuruha. Riwayat yang menyebutkan aw naqasa, ya, dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini, faman zada. Di sana ada riwayat yang lain menyebutkan aw naqasa. Ini lafaz ini aw naqasa, lafaznya syadz. Ya, syadz. Nah, menyelisih dari yang sahih. Di sini ada beberapa masail sebagai penyempurna dari tentang pembahasan ini. Masalah az-ziyadah. Ini bisa difahami ya, insyaallah ya. Jadi wudu tadi boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Masalah yang sebagai pelengkap, masalah yang pertama, ma hukmul iqtisar ala marratin fi ghusl al-a'dha? Apa hukumnya mencukupi dengan satu bilangan saja? Ya, ketika membasuh anggota wudu. Qala An-Nawawi. Langsung kita jawab dengan perkataannya a'immah. Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muadzab, jilid yang ke-1 halaman 437. Ajma'al ulama 'ala anna al-wajiba marratan wahidah. Wa hadha huwa qaulul jumhur. Titik sudah. Para ulama telah bersepakat bahwasanya yang wajib itu hanya satu. Satu bilangan. Adapun yang lainnya sunnah. Yang lainnya sunnah. Jadi kesimpulannya apa? Hukmul iqtisar 'ala marratan fi ghusl al-a'dha jaizun. Naam, jaizun wa huwa wajibun. Boleh mencukupi dengan satu basuhan saja, tidak mengulangi dua kali atau tiga kali, dan ini hukumnya wajib. Masalah yang kedua, idza ghassala ba'du a'dha'ihi maratan, ya, atau idza ghassala ba'du a'dha'ihi maratan wa ba'daha maratain, famal hukmu? Jika seorang berwudu membasuh sebagiannya satu kali, kita contohkan membasuh kedua tangan, kita berwudu, kemudian setibanya setelah menyelesaikan basuhan wajah, kita membasuh tangan. Tangan kanan kita membasuhnya sekali, sekali saja. Nah, kemudian tangan yang kiri kita ulangi dua kali. Bagaimana hukumnya? Nyimpang nih, ya kan? Beda bilangan. Kalau tadi kita masih ngurutin aja, satu satu, dua dua, tiga tiga. Ini berbeda. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Qala Ibn Qudamah fil Mughni, jilid 1 halaman 194. Wa in ghassala ba'da a'dha'ihi marratan wa ba'daha akthar jaza. Wa in ghassala ba'da a'dha'ihi marratan wa ba'daha akthar jaza. Jika seorang berwudu membasuh satunya dengan satu basuhan, kemudian yang lainnya lebih dari satu basuhan, ini jaz, diperbolehkan. Tidak mengapa. Diperbolehkan. Apa alasannya? Li'annahu idza jaza fil kulli, ya, ay marratan marratan kull a'dha, jaza fil ba'di. Li'annahu idza jaza fil kulli, jaza fil ba'di. Jika diperbolehkan membasuh seluruhnya sebanyak satu kali, maka diperbolehkan pula untuk membasuh sebagiannya sebanyak satu kali. Ya, kalau yang lainnya boleh satu kali, ya sebagiannya pun boleh dibasuh sebanyak satu kali, satu kali. Nah, kemudian beliau beristidlal dengan hadis yang sangat sahih tentang permasalahan ini. Qala, wa fi hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa ghassala wajhahu thalathan thumma ghassala yadayhi marratain thumma masaha bi ra'sihi marratan wahidah, muttafaqun alaih. Beliau berdalil dengan hadis yang sangat sahih, sangat jelas menjelaskan tentang bolehnya permasalahan ini. Bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW berwudu, beliau membasuh wajahnya tiga kali. Ini hukum asal sudah. Ya, tiga kali hukum asal. Kemudian beliau melanjutkan basuhan kedua tangan sebanyak dua kali. Beda gak? Beda kan? Wajah tiga kali, tangan dua kali. Kemudian ya, mengusap rambutnya sebanyak satu kali. Ya, satu kali. Mengusap rambut, ini hanya satu kali saja. Tidak berbilang. Satu kali, telinga sekali, sudah. Sebagaimana telah kita lewati pembahasannya. Masalah yang ketiga, tentang ya, makna dari taib ini sebenarnya sudah masuk ya. Nah, hasan. Masalah ma hukmu wudu'uhu idza zada 'ala thalath waqad bayyana annahu asa'a wa dhalama fi ziyadah. Apa hukumnya ketika seorang berwudu dia melebihi dari tiga bilangan? Taib. Ini disebutkan di sini. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh Al-Muhadzab jilid 1 halaman 440. Qala idza zada 'ala thalath faqad irtakaba al-makruh. Idza zada 'ala thalath faqad irtakaba al-makruh wa la yubtilu wudu'ahu. Wa hadha madhhabuna wa madhhabu al-ulama'i kaffatan. Ya, jika seorang berwudu melebihi dari tiga bilangan, maka dia telah terjatuh dalam perkara makruh. Tidak disukai. Wa la yubtilu wudu'uh, dan wudunya tidak batal, tetap sah. Nah, berarti di sini yang rajih bukan muharram, tapi makruh. Tapi makruh. Karena apa? Karena wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Dan ini adalah pendapatnya, ya, pendapatnya kami dan juga pendapatnya al ulama seluruhnya. Ya. Karena beliau menjelaskan di akhir kalam beliau, bahwasanya ada sebagian ulama yang menyelisihi tentang permasalahan ini yang menyebutkan bahwasanya jika lebih dari 3 bilangan wudunya batal. Dan dia mengkiaskan seperti sholat. Sholat misalkan 2 subuh, dia lebihi 3, tidak sah sholatnya, harus diulangi. Ya, ini beliau menyebutkan, Imam Nawawi menyebutkan hadza khata' zahir. Ini kesalahan yang sangat nyata. Ya, tidak masuk dalam pembahasan ini. Jadi yang rajih bahwasanya ketika seorang melebihi dari 3 bilangan hukumnya makruh. Ya, makruh di sini menyelisih dari sunnah dan juga termasuk dari menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang terakhir. Masalah idza syakkal mutawaddi. Nah, ini. Hal ghasala marratain aw thalathan? Jika seorang yang berwudu dia ragu apakah telah membasuh sebanyak 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Ragu. Bagaimana cara menyelesaikan keraguan ini? Saya ragu. Saya basuh tangan kanan. Sudah 3 kali. Atau sudah 2 kali. Cuma kita ragu, ini tadi sekali atau 2 kali? Atau sebaliknya, 2 kali atau 3 kali? Nah, bagaimana cara menyelesaikan keraguan ini? Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Mu'adzab dalam halaman yang sama. Idza syakka falam yadri aghassala marratain am thalathan fa innahu yubna ala hukmil yaqin. Jika seorang ragu bilangannya 2 atau 3, maka dia membangun di atas keyakinan. Membangun di atas keyakinan. Apa itu keyakinannya? Qala al-yaqin ay al-aqal. Ya, yang yakin yaitu bilangan yang paling kecil. Berapa tadi? 2. Wa huwa ghuslatan. Fa hadha madhhabul jumhur. Itu 2 basuhan. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Ya, begitu juga pendapatnya Ibnu Utsaimin. Beliau memberikan ta'liq dibangun di atas keyakinan yaitu al-aqal. Yang paling sedikit. Ya. Jadi kalau kita ragu, dan ini masuk dalam pembahasan yang lainnya. Pembahasan sholat, ya. Pembahasan puasa, pembahasan zakat, masuk semuanya. Dibangun di atas keyakinan yaitu yang paling sedikit. Contoh seorang sholat subuh, ya. Di tahiyat terakhir dia ragu, ini baru 1 rakaat atau 2 rakaat? Ya. 1 rakaat atau 2 rakaat? Tiba-tiba ragu sudah. Sujud itu bangun, ini 1 rakaat atau 2 rakaat? Saya harus tahiyat atau saya harus berdiri? Ya. Maka dia langsung mengambil ini tadi, kaidah tadi. Dia ya dalam kaidah yang lain al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, yakin itu tidak keraguan itu tidak menghilangkan keyakinan. Yang yakin tadi yang sedikit bilangannya. Jadi dia bulatkan 1. Saya yakin sudah 1 rakaat, tapi yang 2 ragu. Maka dia ambil 1, berdiri, kemudian selesaikan sholatnya, kemudian sujud sahwi. Kemudian juga sama dengan pembahasan puasa. Seorang berpuasa. Nah, sudah lewat 10 hari. Tapi dia ragu. Sudah 10 hari atau 9 hari? Misalkan hutang ya. Misalkan hutang kalau Ramadan, ya kemungkinan kecil untuk kita ragu. Karena banyak sekali yang mengingatkan, kemudian juga ya syiar-syiar Islam ada di sekitar kita hidup. Sehingga kita tahu ini hari ke-9, ke-10, ke-11 dan seterusnya sampai hari Id. Kita pun sudah tahu. Tapi kalau kita membayar hutang misal, ada hutang 5 puasa. Ya, kita baru selesaikan 4. Tapi di situ kita ragu. Kayaknya sudah 5. Ragu nih. Tapi yakin, yakinnya berapa? 4. Maka kita kembalikan ke 4. Tambah puasa 1 hari. Kemudian juga sama dalam pembahasan zakat. Kita punya anak 2. Istri 1. Ya, kita kumpulkan zakatnya ya. Semisal dibulatkan 10 kilo semisal. Contoh aja. 10 kilo. Nah, kita baru ngasih 5 kilo. Kemudian kita ragu juga kita. Sudah 10 kilo atau belum? Ya, kita kembalikan ke yang yakin. Nah. Baik, ini mungkin yang kita bisa ambil pada malam hari ini. Untuk pembahasan yang selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.